saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Imam Mujahid bin Jabr radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ini masyaallah sebuah ungkapan yang indah, athar yang sahih, ya, athar yang sahih memberikan penjelasan, penekanan kepada kita tentang betapa orang yang sombong dan malu itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Tidak akan, sombong, merasa dirinya. Apalagi kalau merasa dirinya sudah punya gelar banyak, sudah merasa ditinggikan derajatnya di kaumnya, itu susah untuk menuntut ilmu. Bahkan ada yang susah untuk diingatkan. Apalagi yang mengingatkan adalah kelas-kelas di bawahnya. Jadi semacam ada kelasnya, siapa yang berhak mengingatkan saya, siapa yang ini. Ya sebenarnya untuk mengingatkan ya siapa saja, asalkan memang kita salah, ya kita salah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Sombong dan Malu Adalah Penghalang Menuntut Ilmu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.